إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضل الإيمان رحمني ورحمكم الله masih kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad di bab ma yaqulu idza asbaha. Apa yang dibaca dari zikir apabila masuk waktu pagi. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah membawakan sanadnya an Ibnu Umar sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ha'ula'il kalimati. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini. Idza asbaha wa idza amsa. Apabila beliau masuk waktu pagi dan beliau memasuki waktu sore. Ini keterangan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW tidak meninggalkan zikir ini. Tidak pernah meninggalkan zikir ini ketika waktu pagi dan waktu sore. Yaitu bunyi zikirnya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika min an ukhtala min tahti. Ini zikir yang masya Allah memiliki kandungan makna yang begitu dalam. Sehingga beliau alaihissalam hampir tidak pernah meninggalkan pagi hari dan sore hari. Kita baca dari artinya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon padamu al-afiyata. Al-afiyah. Yani as-salamah min kulli makruh wa afat. Keselamatan dari segala yang tidak disukai. Dan juga dari segala bencana. Ini permohonan pertama. Ya Allah, Saya memohon kepadamu keselamatan dari segala perkara yang dibenci. Al-afiyah. Dan ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Wal-afiyat. Afiyat. Dalam bahasa Indonesia. Allah berkata, itu adalah selamatnya seorang hamba dari segala yang tidak baik. Ya, selamatnya seorang hamba dari perkara yang tidak baik. Wa'afat, dan juga selamatnya seorang hamba dari perkara musibah dan bencana. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Masya Allah. Doa yang luar biasa. Ya Allah, berikan atau saya memohon kepadamu keselamatan. Ya, selamat dari berbagai kejelekan di dunia dan juga di akhirat. Berarti kalau di dunia bermakna segala jenis perkara yang tidak bagus di dunia. Dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana, perkara yang tidak disukai. Ya, itu di dunia. Dari makhluk yang terlihat ataukah yang tidak terlihat. Ya. Dari bangsa jin atau bangsa syaitan. Atau dari hewan-hewan yang membahayakan. Itu semuanya masuk dalam kategori ini. Wal akhirah, dan juga di akhirat. Segala kejelekan mulai dari alam kubur sampai ya di alam neraka. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan. Kemudian beliau melanjutkan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian lebih lagi, beliau alaihi salatu wasallam merinci. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon kepadamu al-afwa. Al-afwa ini ampunan. At-tajawuz 'anil dzunub. Ampunan dari dosa-dosa. Ya, sehingga sering kita mengatakan afwan. Apa artinya afwan? Afwan artinya saya mohon maaf. Saya meminta maaf dari kesalahan-kesalahan saya. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah, diulang. Ya Allah Azza wa, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Tapi sekarang ampunan dan keselamatannya fi dini wa dunyaya, pada urusan agamaku dan pada urusan duniaku. Wa ahli wa mali. Dan juga saya mohon ampunan dan keselamatan untuk keluargaku dan juga untuk hartaku. Jadi permohonannya sangat luas. Ya. Kata liman azanallahu yakum. Di sini yang disebutkan pertama kali itu ampunan dan keselamatan fidini, dalam agama saya. Baru wa dunyaya, baru dunia saya. Kenapa? Karena urusan agama itu jauh lebih penting daripada urusan dunia. Urusan agama jauh lebih penting daripada dunia. Urusan agama harus diprioritaskan daripada urusan dunia. Sehingga Rasulullah SAW meminta, ya Allah, saya mohon ampunan dan keselamatan dalam urusan agama saya. ya, minta keselamatan agama. Karena agama ini bisa enggak selamat. Ya, agama kita itu bisa, Pak, tidak selamat. Sebagaimana badan manusia kadang enggak selamat. Badan bisa sakit. Demikian juga agama seorang insan bisa sakit. Bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan agama terlebih dahulu. Ya, karena agama itu sangat penting. Kalau urusan badan yang tidak selamat, insya Allah itu sebagai penghapus dosa bagi seorang mukmin. Badan yang sakit, badan yang terkena musibah, badan yang mengalami kejelekan, itu sebagai kafarah bagi dosa-dosanya, penghapus dosa-dosanya. Ya, subhanallah. Tapi kalau agama yang sudah terkena musibah, agamanya sudah sakit, ya, tertimpa berbagai macam penyakit-penyakit rohani, ya, maka ini lebih bahaya lagi. Ya, bukan sebagai penghapus dosa kalau agamanya sudah sakit. Ya, tapi ini musibah yang sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW sampai memohon, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, dalam doa yang lain, ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu musibah yang menimpa agama kami. Karena kalau agama sudah tertimpa musibah, kena krisis iman, kena krisis akidah, kena krisis akhlak, ya, agamanya sudah mulai luntur, agamanya sudah mulai hilang, ini musibah yang lebih berat daripada musibah yang menimpa badan. Ya. Kalau seorang insan terkena musibah yang menimpa badan, dia dianjurkan bersabar. Ya, dan sabarnya sebagai penghapus dosa. Tapi kalau seorang insan terkena musibah yang menimpa agamanya, maka ini adalah perkara yang seorang insan gak boleh bersabar. Harus segera dia memperbaiki. Agamanya harus segera dibenahi. Agamanya harus segera dicarikan obatnya kalau seandainya dia sakit. Ya, subhanallah, ikhwata liman azanallahu yakum. Ya, misalkan hati kita ini kadang lagi sholat itu kayak enggak ada rasa damai, enggak ada rasa tenang, enggak ada rasa lezatnya ibadah kadang. Ini diantara tanda sakitnya hati. Ya. Ketika lagi sholat, membaca Al-Quran, lagi berzikir, lo kok kadang tidak merasakan manisnya iman. Ini berarti tanda hati kita lagi sedang sakit. Ya. Ya. Hati kita sedang sakit. Kenapa? Karena mungkin dosa-dosa kita udah terlalu banyak. Kesalahan-kesalahan kita sudah terlalu banyak. Sehingga enggak lagi merasakan manisnya iman di saat kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu ya, Allah Azza wa Jalla itu Maha-maha pemberi, Maha pemurah. Tatkala melihat hamba-hambanya sedang menjalankan kebaikan dan ketaatan, pasti Allah akan balas di dunia. Dan sebelum nanti di akhirat, balasannya di surga. Di dunia kadang Allah segerakan. Ya. Loh, kok ternyata ya, seorang hamba sedang beribadah kepada Allah, kok dia enggak merasakan manisnya iman? Padahal Allah itu Maha Pemurah. Kalau ada seorang hamba yang berbuat ketaatan, kadang Allah langsung kasih berupa manisnya iman, balasannya berupa manisnya iman, ketentraman dan ketenangan jiwa. Subhanallah. Loh, tatkala seorang hamba tidak lagi merasakan manisnya iman dalam sholat, khawatir ya Allah sedang menghukum dirinya. Dirinya lagi terkena musibah agama. Dan musibah agama lebih berat. Ya, oleh karena itu, kita diperintahkan untuk meminta keselamatan. Ya Allah, selamatkan agama saya. Ya Allah, selamatkan iman saya. Ya Allah, selamatkan ya, agama saya. dari berbagai macam penyakit, berbagai macam musibah yang bisa menggerogoti iman kita semuanya. Ya, sehingga butuh, kalau ternyata kita lagi enggak sholat, kok enggak lagi lezat rasanya, membaca Al-Quran kok tidak lagi lezat, manis rasanya, tidak menenteramkan jiwa kita, di saat itu kita harus memperbanyak taubat, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita mungkin sedang diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadhal liman azanallahu yakum. Dan di antara ya bentuk penjagaan agar agama kita selamat adalah dengan zikir yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Ya. Baru setelah itu wa dunyaya. Ya Allah, berikan aku juga keselamatan pada urusan dunia saya. Ya, dunia nomor dua, agama nomor satu. Ya, dunia nomor dua disebutkan di sini, agama nomor satu. Sehingga prinsip daripada prinsip hidup seorang mukmin, hendaknya dia memprioritaskan agama atau keselamatan agama sebagai prioritas utama. Jangan dunia yang jadi prioritas utama. Jangan. Ya. Kita lihat kadang ada sebagian kaum muslimin ketika dunianya sakit, badannya sakit, ya, dia segera cari obat. Ya, ketika badannya kulitnya gatal-gatal, nah, ketika badannya pegel-pegel dan seterusnya, segera ke dokter, segera berobat. Ya, tapi ketika batinnya sakit, ya, dia merasa tenang. Ya, ini tanda barakallahu fikum, ya, urusannya sudah terbalik dan ini adalah musibah yang sangat besar. Semestinya kalau hatinya sakit segera cari obat. Ya. Segera cari obat. Ketika mau beribadah malas-malasan itu penyakit. Penyakit ada dalam hati. Ketika mau panggilan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kok malas-malasan mendatangi masjid. Ya, itu sedang tanda kalau hatinya ada penyakit. Maka segera cari obat. Apa obatnya? Mujahadah. Paksa. Paksa untuk berangkat ke masjid. Tinggalkan semua aktivitas. Walaupun kadang berat. Walaupun kadang terasa berat. Tapi insya Allah. Ketika seorang hamba bermujahadah. Ya Allah akan bantu dan Allah akan tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami. Pasti kami akan membantu. Akan memberikan hidayah kepadanya menempuh jalan-jalan kami. Kata liman barakallahu fikum. Ya, jadi agama harus kita utamakan keselamatannya. Kemudian juga beliau memohon juga wa ahli wa mali. Ya Allah, berikan ya ampunan dan keselamatan untuk keluargaku juga. Masya Allah ya. Jadi untuk anak istriku minta ampunan dan keselamatan buat mereka. Wa mali dan juga untuk hartaku agar hartanya ini bisa selamat ya, hartanya bisa Allah azza wa jalla selamatkan dari berbagai macam afat dan musibah. Ya, di sini juga menjelaskan kepada kita seorang hendaknya memiliki perhatian terhadap keluarga. Ketika dia berdoa jangan untuk dirinya sendiri saja. Ya, ketika berdoa jangan untuk diri sendiri saja, tapi doakan juga keluarganya, anak istri khususnya. Ya, jangan cuma selamat dirinya sendiri, tapi anak dan istrinya juga kalau bisa diselamatkan dengan doa. Ya, Allah Azza wa Jalla merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berupaya. Bagaimana agar anak-anak dan istri kita bisa selamat? Ya. Bagaimana anak dan istri kita bisa selamat? Jangan cuma kita saja yang selamat. Termasuk dalam doa. Sertakan doa. Ya. Sertakan anak-anak dan istri kita dalam doa-doa kita. Ya. Jangan cuma diri kita saja doanya untuk pribadi kita. Jangan. Ya. Sehingga di sini Nabi kita alaihissalatu wassalam membimbing. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya ampunan dan keselamatan ya pada diriku, pada dunia agamaku, pada duniaku dan juga pada keluargaku serta hartaku. Ya Masya Allah, ini doa yang sangat luar biasa. Setelah itu, Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Tutupi aib-aibku. Ya, tutupi kesalahan-kesalahanku. Kekurangan-kekuranganku. Baik. Jadi, ini yang dimohonkan berikutnya. Barakallahu fikum. Karena setiap kita pasti punya aib-aib. Setiap kita punya kesalahan-kesalahan. Setiap kita punya kekurangan-kekurangan. Yang itu semuanya yang bisa menutupinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menutupinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, doa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini sangat luar biasa. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupi aurat. Ya, aurat seorang insan itu ada aurat yang zahir. Ya, aurat yang zahir, ada aurat yang batin. Ya, dan dua-duanya butuh untuk ditutupi. Kalau barakallahu fikum, seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menutupi aurat kita, aib-aib kita, sungguh kita semuanya akan binasa. Ya, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nahnu ummatun masakin. Ya, kita semuanya adalah umat yang sangat miskin. Laula sitrullahi, ya. Kalaulah bukan karena aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, niscaya kita ini akan menjadi seorang yang sangat-sangat terhina. Fadali mana azinullah yakum. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasallam membimbingkan agar kita mohon, ya Allah, tutupi aurat-auratku. Ya. Aurat yang batin dan ini, ya, perkara-perkara yang jelek yang ada di hati kita. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Yang lain enggak tahu. Ya, sehingga kalau ada orang-orang yang kadang memuji kita, subhanallah, jangan sampai kita menjadikan kita bangga dengan pujian manusia. Kenapa? Karena batin kita ini Allah lebih tahu. Mereka taunya cuma zahirnya kita saja. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang memuji beliau, beliau radhiyallahu taala mengatakan, ya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun, atau kama qala radhiyallahu anhu. Ya, ketika ada orang memuji-muji Abu Bakar radhiyallahu taala, beliau cuma mengatakan, ya Allah, jangan kau siksa saya gara-gara ucapan mereka yang muji-muji saya. Ya. Ya Allah, jangan kau siksa saya gara-gara ucapan mereka yang memuji saya. Dalam artian, kalau ada orang muji kita, kadang kita ini bangga, menjadi sombong, ujub. Akhirnya kita disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Abu Bakar berdoa, ya Allah, jangan sampai saya ujub gara-gara pujian mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah, jadikan untukku kebaikan. Ya. Jadikan untukku kebaikan sebagaimana yang mereka sangka. Mereka ngira kita ini baik. Subhanallah. Padahal kita ini sangat miskin. Allah lebih tahu banyak aib-aib dan aurat kita. Tapi kita tetap memohon, ya Allah, jadikan sangkaan-sangkaan mereka yang baik-baik tentang saya, jadikan benar. Sehingga saya setelah dipuji-puji bisa berubah jadi baik. Setelah mereka memuji saya, agar saya bisa berubah menjadi baik. Kemudian yang ketiga, waghfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni saya dari apa-apa aib-aib yang mereka enggak tahu. Mereka taunya yang baik-baik tentang saya, tapi Engkau lebih tahu, ya Allah. Aib, kejelekan, dosa-dosa yang saya lakukan, Engkau lebih tahu, ya Allah. Ampuni saya. Maafkan saya, ya Allah. Ya, sehingga aurat kita yang batin ini, ya ikhwah, hanya Allah yang tahu, dan kita butuh ampunan kepada Allah. Butuh untuk ditutup. Kadang ditutup di sini, sebagian para ulama menafsirkan, Allahumma stur aurati, ya Allah, tutupilah aurat-aurat saya ya Allah. Maksudnya maafkan, ampuni aib-aib yang ada di pada diri saya. Ya. Demikian juga di antara mana aurat adalah apa? At-taqsir, kekurangan-kekurangan saya. Kita semuanya banyak sekali kekurangan. Kita semuanya banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, kekurangan saya agar ditutupi, menjadi sempurna. Yang dulunya sholatnya lambat-lambat, ketika dengan setelah baca doa ini, ya kekurangannya menjadi disempurnakan. Akhirnya dia sholatnya di shof pertama terus, misalnya. Ya, yang dulunya jarang sholat sunnah, ya ini cacat, ini kekurangan. Setelah dia berdoa dengan doa ini, bisa jadi Allah tutupi. Akhirnya rajin sholat sunnah, tertutupi kekurangannya. Yang dulunya jarang berzikir pagi dan sore, ketika baca zikir ini, baca doa ini, akhirnya dia tertutupi. Sering berzikir pagi dan sore. Ya, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena memang setiap kita kekurangannya sangat banyak. Teramat sangat banyak. Ya. Sehingga biiznillah, insyaallah, dengan memohon, ya Allah tutupi kekurangan-kekurangan saya. Ya, Allahumma stur aurati, ya Allah tutupi kekurangan saya. Mudah-mudahan dengan itu kekurangan kita akan tertutupi sehingga menjadi lebih sempurna. Wa amin rawati. Kemudian doa berikutnya, ya Allah, berikan keamanan saya dari rasa takut. Ya. Berikan saya keamanan dari rasa takut. Ya. Karena kita hidup di dunia kadang terancam dengan berbagai macam perkara yang menakutkan. Ya, kadang kita bisa terancam dengan berbagai macam yang menakutkan. Baik dari binatang yang membahayakan, baik dari makhluk yang tidak kelihatan, bangsa jin dan setan. Baik dari ancaman manusia, ya, dari kalangan musuh dan seterusnya, kadang kita nggak tahu. Tapi biiznillah, ya, dengan kita membaca doa ini, insya Allah akan diberi keamanan. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan keamanan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, doa berikutnya, Allahumma hfadzni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah diri saya dari arah depan saya, wa min khalfi, dari arah belakang saya, wa an yamini, dari arah kanan saya, wa an shimali, dari arah kiri saya, wa min fauqi, dan juga dari arah atas saya. Berapa arah ini? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Sudah berapa? Ada 5. Ya, wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung kepada, ya, keagunganmu, berlindung dengan keagunganmu, min an uhtala min tahti, dari uhtala, di binasakan dari bawah diri saya. Ya, subhanallah. Khot alimana azinallah yakum. Dalam keadaan apa? 6 arah minta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jaga saya dari arah depan, dari arah belakang. Jaga saya dari arah belakang. Jaga saya dari arah kanan. Kejelekan-kejelekan yang bisa mengancam kita ini dari segala arah. Bisa dari depan, kejelekan itu datang dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas, dan juga dari arah bawah. Tapi, ya, dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, insya Allah, 6 arah kejelekan tadi akan bisa terjauhkan dari seorang hamba ketika Allah Azza wa Jalla sudah melindunginya. Ya, sehingga doa yang terakhir di sini, penjagaan dari segala arah. Karena kita enggak tahu, ya, kejelekan itu begitu banyak mengancam diri kita. Kejelekan begitu banyak berpotensi menimpa diri kita. Dan betapa butuhnya kita dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Setiap saat, setiap detik, setiap kedipan mata, kita sangat butuh dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini dibaca barakallahu fiikum, ya, di pagi hari dan di sore hari. Salah satu dari manfaatnya adalah untuk penjagaan dari arah yang, ya, 6 arah yang dimiliki oleh setiap insan, dan penjagaan yang semata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penjagaan yang hakiki. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW membimbingkan untuk kita membaca zikir ini pagi dan petang hari. Walaupun bab ini tadi masih pada bab mayaqulu idza asbah. apa yang dibaca ketika waktu pagi. Tapi bisa dibaca pagi dan sore. Tapi ya ikhwah, ya dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Bagi yang belum hafal, dicatat, ditaruh di kantong pagi dan sore. Kalau tiap hari dibaca, insya Allah hafal. Kenapa? Karena zikir ini luar biasa. Kebaikannya, manfaatnya luar biasa. Apalagi ketika sambil dihayati. Ya, makna-maknanya dihadirkan dalam hati kita ketika kita sedang membacanya. Ya, maka lebih berbobot lagi. Ya, lebih besar lagi manfaatnya biidznillah. Ya, bagi seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi ashabihi.